datang kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tineno ngomong mali di Nabi bid'ah, bid'ah yo ben kongkon bengok-bengok jarno wae. Nggih. Wong jenenge ra ngerti, nggih. Ra ngerti. Kanya Nabi piyambak para iplan para bapak menghormati kelahiran sendiri. Kanya Nabi menghormati kelahiran sendiri, sahabat pondok menghormati, maka begitu umatnya juga harus menghormati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenging nopo? Pengen setiap dinten Senin kok poso." Nggih. Nopo setiap hari Senin kok poso? Kanya Nabi dawuh, fihi wulidtu wa fihi buithtu. Oh para bapak, penghormatan kelahiran. Fihi karena pada hari Isnin aku dilahirkan dan pada hari Isnin aku diutus menjadi rasul. Mulane kanjeng Nabi menghormati dengan cara bentuknya bentuk berpuasa. Bentuk menghormati macam-macam. Enten sing bentuke berpuasa. Enten sing carane memperbanyak sedekah. Ana carane memperbanyak membaca selawat. Iki kanjeng Nabi ku diutus hari Isnin, dilahirkan hari Isnin. Mulane kanjeng Nabi menghormati kelahiran sendiri setiap hari Isnin berpuasa. Pada hari Isnin itulah lahirnya. Pada hari Isnin itulah hijrahnya. Pada hari Isnin itu nubuahnya. Pada hari Isnin itu juga wafatnya. Pada hari Isnin itulah lahirnya. Pada hari Isnin itulah hijrahnya. Pada hari Isnin itu nubuahnya. Pada hari Isnin itu juga wafatnya. Nyanyiku sing ngono-ngono iku lho. Nyanyi kok cubit-cubitan, abung-abungan, menyanyiku menyanyi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanya Nabi lahir dina Isnin. Ini mengandung sejarah. Kanjeng Nabi hijrah hari Isnin. Kanjeng Nabi diangkat dadi Nabi hari Isnin. Kanjeng Nabi sedoyo hari Isnin. Ku nyanyian ku sama napal no. Ditakoni wong ngerti. Nggak. Ada orang ngerti takoni. Kanjeng Nabi lahirin neng di Mekah. Neng Mekah pirang tahun. Rak mandek. Nggak. Neng Mekah pirang tahun supeyai. Kanya Nabi neng Madinah pirang tahun supeyai. Dadi Rasul pirang tahun niku nggih supe. Sedane umur piro iki insyaallah hafal. Sedane umur suwida tiga. Lima tiga tahun di Mekah hidupnya. Dan 10 tahun ada di Madinah. 2-2 tahun jadi Rasul lamanya. 6-3 tahun itulah wafatnya. 5-3 tahun di Makkah hidupnya. Dan 10 tahun ada di Madinah. 2-2 tahun

Kanjeng Nabi wonten Hijr Ismail sisih lore Ka'bah. Nggih. Antane Ka'bah kalih pager separo lingkaran. Kanjeng Nabi delek-delek nglamun madhep ngalor senden Ka'bah. Nggih. Nglamun napa? Nglamun tentang Islam. Supaya umat niki padha mlebu Islam, padha sadar percaya ning Gusti Allah. Padha sadar bertauhid kepada Allah. Ora bapak tengah-tengah yang lamun surokoh munggah ning Ka'bah. Nggih. Munggah ning Ka'bah ngangkat watu gedene sakniki meja niku. Nggih. Gedene sak meja niku bar diceblokaken ning sirahe Kanjeng Nabi. Nggih. Ka'bah niku para bapak dhuwure 15 meter. Saman bayang no watu sak mejo diceblok no kene sirah ya apa pak kira-kira pas di tepatnya pas sirai Kanjeng Nabi ceblok no wer watu ini Ka'bah sing persegi-persegi panjang niku para bapak niku dikolot rusun niku dikolot rusun nganggu semen nganggu kolot lu bareng Kanjeng Nabi diceblok watu kondur. Watu ini Ka'bah sing persegi panjang ini iso modot pak, iso modot. Telulur nampani watu sing diceblok no kondukur. Ini tuwok Kanjeng Nabi pireng ana watu tuwok. Terus Kanjeng Nabi nyengkrih. Bar nyengkrih watu ini Ka'bah mendelep maneh selep. Watu kondukur ceblok gak ngenei Kanjeng Nabi. Masya Allah, watu ini Ka'bah dikolot kok iso modot. Ini watu ini bapaknya biasa modot. Ono tugas, tugas selamat no Kanjeng Nabi nampani watu kondur. Barang Kanjeng Nabi sampun pindah tempat, nggih. Umpama watu ceblok enggak mbayani Kanjeng Nabi, tugas sudah selesai, watu Ka'bah mendelep maneh. Ya kaya watu ini bapak ini selesai tugas yang mendelep maneh. Masya Allah. Para bapak usahanya enggak berhasil. Sampai dipaitu ning Quran tambat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata labi wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mimma satabat yada ciloko tangan turune Abu Lahab. Atene cilaka gak berhasil. Ma'agna anhu maluhu wa makasab hartanya dan semuanya usahanya ma'agna gak nyukupi tegese gak berhasil. Bro bapak tapi Abu Lahab iku pernah sekali tok demen Kanjeng Nabi. Mboten sampai demen bungah. Iki kaya biasane kula jenengan duwe ponakan lahir krungu kabar kan bunga. Kanjeng Nabi lahir Fajar Shodiq pagi-pagi amati jenenge Suwaibah ngabari. Oh diwaca wau syiire bulan maulud bulan yang utama bulan lahirnya Gusti Nabi kita tanggal 12 Isnin harinya waktu Fajar Shodiq itu lahirnya. Fajar Shodiq lahir pagi-pagi Suwaibah kabar-kabar Gusti punakan jenengan lahir Gusti sopo Muhammad putane sopo Abdullah bunga wong jenenge ponakan lahir. Ibu-ibu nek ponakane lahir nggih seneng yuk nyambangi bayak yuk ngono. Urung ayo bareng-bareng yuk. Nggowo kado apa? Aku tak nggowo anduk. sampean ya sabun-sabun bayek ngono. Napa bungah soalnya. Niki Abu Lahab niku nate bungah sepisane kita. Nggih. Saktulusi benci terus berusaha membunuh sampai mati-mati kafir. Hewa semono setiap hari Isnin siksane ning neraka diringanaken kalih Gusti Allah. Mung kafir. Apa meneh awake dhewe mong Islam. Para bapak niki diterangkan dalam hadis Bukhari. Akhirnya seorang hafid hadis, wong apal hadis jumlahe 100 ribu, apal hadis 100 ribu, 100 ribu redaksinya, 100 ribu rawinya, sak sifat-sifate rawi apal kabeh 100 ribu. Wonge dijuluki al-hafid. Niku nek apal hadis, nek apal Quran mulai Fatihah sampai An-Nas diarani al-hafid, hafid Quran. Jenenge Samsudin nggih. Bin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimaski. Sing hafid hadis niki lho. Jenenge Samsudin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimaski, tiang Damaskus. Ibu kotanya Syria. Para bapak niki menulis tiga syair sebagai peringatan. Idza kana hadzaka pironja adamuhu bitambat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil isnain daiman yukhafafu anhu fil sururi bi ahmada وَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّتِي كَانَ أُمْرُهُ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِدًا. Tak baleni maca kula enten sing kliru. Idza kana hadzaka pironja adamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil isnain daiman yukhafafu anhu lissururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida. Abu Lahab kuwi wong kafir dipaido ning Quran lawan ayat tabbat yadahu tabbat yada Abi Lahab watab. Abu Lahab ku besok manggone ning neraka Jahim. Mukholadan kekal abadi. Naudzubillah min dalik. Masyaallah. Monggo kangelan-kangelan titik selama hidup. Hidup kita hanya berapa, nggih. Tapi besok tengah akhirat selama-lamanya. Urip kula sampeyan niku dilu ana mung 20 taun, ana sing 40 taun, ana sing 70 taun. Niku mawon benarang-arang nggih. Apa maneh 90 taun, apa maneh 100 taun, jarang. Mulai Nabi Adam sampai sepriki niki para bapak niki dereng dangu

mil isnaini daiman yukhafafu anhu li sururi bi ahmada pamadhannu bil abdil ladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida. Masya Allah, Muhammad ku koyo opo, Muhammad ku koyo opo. Masya Allah, gih guan tengi Kanjeng Nabi ku sampai wong gak iso ngarani. Oh bapak, gak iso ngarani saking guan tengi. Neng gantengi kurukur nih iso ngarani. Tapi guantengi Kanjeng Nabi niku sampai wong angel ngarani. Saking bingunge ngelem Kanjeng Nabi ku piye wong gak iso ngarani. Oh bapak, teng kitab Ihya diterangno kathah, rambute Nabi ngeten, alise Nabi ngeten, mripate Nabi ngeten, pundake Nabi ngeten, dodone Nabi ngeten, lesane Nabi ngeten. Sampai Nabi sedo niku para bapak umur 23 tahun urung duwe uwan. Nggih. Aman sik nom-nom wis putih kabeh. Wane Kanjeng Nabi ku ya sirahe, ya godheke, ya janggute ku mung 21. Nggih. Ya telaten sing ngitung. Nembe 21 niku wane Kanjeng Nabi. Masya Allah sampai nggih penyair iku sing tau weruh Kanjeng Nabi gak iso ngarah. Wa asana ming kalam tarakutu aini wa ajmala ming kalam talidin nisa'u huliqta mubar ra'am min kulli aibin ka'annaka khot hulikata kama tasya'u wa ansana ming kalam tarakot tu'aini wa ajmala ming kalam talidin nisa'u huliqta mubar ra'am min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Mataku tidak pernah melihat orang yang seganteng engkau ya Rasulullah. Tidak pernah mataku melihat orang yang seganteng engkau. Wanita sedunia tidak pernah melihat orang yang setampan engkau. Masya Allah. Khuliqta mubarran min kulli aibin. Engkau diciptakan bersih dari semua celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seolah-olah engkau diciptakan nurut pilihanmu sendiri. Bu, nek sampean kon milih digawekne apa ora milih. Anu Gusti kula milih bathuk kula sing jembar. Rambut kula sing ireng ngandan mandan. Irung kula sing bangir. Lambi kula kaya betet. Janggute kaya tawon gemandul. Gulune mangulan-ngulan bangkeane nawon kemit. Oke. Iku nek jaluk Kanjeng Nabi mboten jaluk, tapi diciptakan Allah tanpa celah. Koyok-koyok Kanjeng Nabi digawe nurut pilihane dhewe. Masyaallah Kanjeng Nabi. Niku sifat ketampanan dan kegantengan, nggih. Dereng sifat-sifat yang lain para bapak. Sifat-sifat yang lain. Muhammadun basya Rullakal basyari bal huwa kal yaku tibainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungso nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jinis watu dudu inten. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jenis watu dudu inten. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jinis watu dudu inten. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jinis watu dudu inten. Nabi ku menungso tapi gak kaya lumrahe menungso. Kanjeng Nabi ku kaya inten nek kumpul watu-watu sing dudu inten. Tegese Kanjeng Nabi niku inten kula sampean kabeh koral. Kanjeng Nabi kaya inten kula sampean kabeh sing ngaji ku lho sak sing maca pisan kaya koral kabeh. Nggih. Inten sak jagung ngambek koral 100 truk wani pundi. Masyaallah. Tapi koral-koral ritek. Nek cerembang koral-koral lah. Nek juru enten-inten nggih larang rega-rega. Kuwi sampeyan iki koral. Tapi sak temene ana intene terpendam di dalam. Aja sampai dilangno. Intene napa? Siji akal, loro agama, nomor telu sifat malu, nomor papat amal saleh. Niku inten yang ada pada diri kita. Aja sampai ilang, nggih. Siji akal, nomor lur agomo, nomor telu sifat malu, nomor papat amal soleh. Menungso ku syukur duweni papat niki, koyok mutiara, regane larang. Para bapak, akal hilang, nek wangi seneng muring-muring. Al-hudub yuzidul akal, wal-hasud yuziluddin, watoma yuzilul haya, wal ghibah yuzil amal soleh. Ini enten-enten ni awak ikul sampean iku siji akal. Tapi akal akan hilang nek seneng muring mo. Loro agomo, agomo hilang nek seneng drengki iri serai. Sifat malu kumutiara hilang kapane duwe sifat tamak, serakah, rakus. Amal soleh mutiara hilang nek gawene ngerasa. Wah bapak, kaya Nabi ku koyo inten, masya Allah. Mangke buyar jam 12 purun. Oh bapak, Siti Khadijah bin Khuwailid binti Khuwailid garwane Kanjeng Nabi niku bisnis woman, bukan bisnismen tapi bisnis woman. Oh niku orang kaya. Para bapak, para ibu, Siti Khadijah ku mun rondo, nggih. Mun rondo. Lah tau ngipi. Mergo Siti Khadijah ku loman.

kok pecah. Akhirnya dipendel mripate, dipendel malah dadi papat. Wong ngene pecah temenan. Ngene iki, Pak, mulane didamel monumen menara papat dure pengimaman niku jumlahe enten nggih bulan pecah jumlah enten sekawan. Teng Masjid Bilal. Ora Bapak, lho ngene iku mbadi malah nyeblek bokong. Muhammad wis ket biyen aku ngarani awakmu tukang sihir. Lah kok jebule temenan. Ya Allah. Ramadan basyarulakal basyari bal huwa kal yaku tibainal hajari. Manusia biasa tapi ora kaya lumrahe menungso. Yuk ngoten para bapak, sik kuwatah malih kehebatan-kehebatan. Nggih. Nah niki enten biyen dawuh Mbah Wahab, lam yahtalim iki wajanan nggih pujian saben-saben ba'da maghrib. Nggih. Niki khoso isi Kanjeng Nabi jumlahe enten 10. Khoso is itamane Kanjeng Nabi ki wajanan wajanan saben bar maghrib dengan pujian nggih. Lam ya talim qatutu amutlaqan abada wa ma tafa ambas lan fi mada zamani maula ya salli wa sallam abada ala habibika khay dil khalqi kulli sak bait niki ndangaken dua keistimewaane Kanjeng Nabi. Nomor siji lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Nabi Toha, Nabi Muhammad iku selama-lamanya awet cilik nganti sedo gak tahu ngipi metu mani. Narek pondok. Bolak-balik keploe sarunge. Mboten nate ngipi metu mani babar pisan. Liyane Kanjeng Nabi wali-wali oh enten. Oh Bapak sebab ngipi metu mani ku ngidulinan setan. Setan mboten wani nyedhek Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku nate sewengi ngipi metu mani ping 40. Nggih. Kok ji ana sing metu ya ping 40. Napa? Isyarat saking Gusti Allah dalu mboten pareng sare. Nggih. Mulane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selanjutnya setiap sholat subuh ku wudune wudu isa. Wudune wudu isa. Bayangaken, kapane sholat subuh wudune wudu isa, semalam tidak pernah tidur. Nalika semanten pas musim dingin, air-air membeku, laut membeku. Sabtu Qadir Jailani ku ngantuk. Ser ngipi metu mani nggih para bapak krana wedi wong junub iku wedi nikmati dalam keadaan junub piye nggih biasane mboten kaya kula jenengan panjenengan bar perang jam 12 ngono aduse subuh nggih lha nek pas mati antane ku piye ra mati nggowo hadas. Tukar diljani mboten wantun. Begitu bermimpi mandi. Padahal air laut membeku. Banyu-banyu membeku. Sampai darai satu kotirku membeku. Bapak. Banget ademe adus. Ba'du adus wudu malih salat, bar salat ngantuk siar, ngimpi maneh. Sampai ping 40. Nggih. Masyaallah, iki membuktikan bahwa wali-wali nate Kanjeng Nabi mboten nate ngimpi ne. Bama tasa'aba aslan fi madaz zamani. Babar pisan sepanjang zaman Kanjeng Nabi mboten nate menguak ora tau ngop. Sampeyan kok ngapa ngop ngaji. Kanjeng Nabi mboten nate ngop babar pisan selama hidup. Niku keisiman yang kedua. Minhu tawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullih. Keisiban yang ketiga, kuabeh binatangku nek petuk Kanjeng Nabi mboten enten sing melayu. Petuk Kanjeng Nabi enten asu, mboten melayu, moro, nglibet. Yang kiwa tengene Kanjeng Nabi. Nggih. Petuk nggih jenenge kelinci, petuk Kanjeng Nabi mboten melajeng, nglibet. Nggih. Petuk kucing nggih ngoten mboten melajeng. Nggih, petuk harimau nggih mboten melajeng, petuk singa nggih mboten melajeng, petuk gajah nggih mboten melajeng. Sebab napa Nabi ku kasih sayang. Teng binatangku sayang, nggih sayang. Nate enten unta niku ndredeg-ndredeg nggih, mergo sakit panas. Unta kumara kanjeng Nabi, ya Rasul. Kula sakit panas ya Rasul. Kula adem panas, ambungen sikilku. Diambung langsung waras, nggih. Kanjeng Nabi ku sayang teng binatang. Lainnya kan, pinek liwat alas binatang-binatang liar ni ku tambah moro, glibet, gak? Neng kewatangannya Nabi. Saya cembek kalau sambian petuk kelinci mesti melayu kelinci. Oppo, beti saman cekel dibeleh, melayu, gak? Tapi kalau jangan petuk asu, nak melayu asu ni. Kalau biasa ni kalau sambian mesti nyekel botok. Asu gak salah gak apa dibalang. Melayu, petuk tikus, tikus nggih melayu, nggih. Kanjeng Nabi mboten, mboten nate mlajeng. Apa mboten mboten ajrih, soalnya Kanjeng Nabi panjen kasih sayang. Banjur sing nomor 4, Kanjeng Nabi mboten nate dienceloki laler babar pisan. Nggih. Kula sampeyan. Aja gak sikatan ngene. Sedina gak sikatan lho, larak ngribet ning lambe. Mboten nate Kanjeng Nabi diceloki laler. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura isrubau lin minhu fi alani maula liwasa lim daiman abada ala habibika khay lil khalqi kullihim. Keisimaan nomor gangsal. Kanjeng Nabi mirsani ngajeng wingking sami mawon. Nggih. Di wingking ngenten tiyang sinten? Nabi pirsa. Nggih. Mirsani ngajeng Nabi nggih pirsa. Napa malih kiwa tengen wong wingking mawon pirsa. Para bapak, nek kula jenengan sakit mirsani tapi nganggo sepion utawa nganggo ngilon, tapi mesti girah. Girahku bohong. Mbeko ndelok nganggo ngilon, nganggo sepion, tangen-tengen dadi kiwa. Kiwa dadi tengen. Wong iku mangan tangan kiwa, padahal sak temene tengen. Ora bapak, napa malih kok mburi ngarep? Penglihatan Kanjeng Nabi ku tembus sampai langit sapi itu. Wa basaruhu ila sab'at timbaqin thaqib. Wa basaruhu ila sab'at timbaqin thaqib. Penglihatan Nabi tembus sampai langit sapi itu. Wa sam'uhu yasma'u sawiral qalam. Pendengarane Kanjeng Nabi niki mampu mendengar pulpen sing nulis teng Lauh Mahfuz niku mampu mendengar. Wala yura isru baulin minhu fi alani. Kanjeng Nabi ku nek pipis di tempat yang terbuka, tempat sing edeng, waktu padang, Bekasi mboten enten. Bekasi mboten enten. Bu, nyajal bu. Saman pipis yang lemah-lemah. Barku dulu'an anak labete wogak. Tapi mboten enten, Pak. Kanjeng Nabi ngiducuh mboten enten Bekasi. Padahal idune Kanjeng Nabi wangi kaya bibit minyak wangi. Riake Kanjeng Nabi hak niku wangi. Mengki ceblok teng bumi niki para bapak mboten Bekasi. Kanjeng Nabi pas wayahe ngidu nggih diduluk sahabat kok kanu Bekasi. Bapak, kapan-kapan Nabi ning ngidu diduluk. Jebule sak durung idu niku ceblok teng lemah, lemah niku mengo. Nggih. Lemah niku mengo. Akhire bareng mlebu kep mingkem lemah niku. Mulane bekas mboten enten. Semanten ugi riyak. Nek kan ping riyak tiyang Pak nggih Bu, nggih mesti mawon ya tau pilek barang. Nggih. Kanjeng Nabi pas riyak hek culuh. Niku tanahe niku mengo, bareng to semingkem. Jere sahabat rek jero kancane kandhane rek timbang idune Nabi riyake Nabi dilek ambek tanah ayo dilek dhewe ya. Pi Nabi kapane hak badhe ngidu pun siap sahabat niki Pak siap rebutan nggih sambutan ngenditokno nggih rebutan siap barang curuh ditampani cek ten jaluk rek ya. Diusap-usap pakai nawae, wangi, mboten jijik, mboten wong wangi. Sahabat niku punya keyakinan, nek tubuhku kena riyake Kanjeng Nabi, engko haram masuk neraka. Mboten bapak. Ukasan nih bu, politik. Enten dah doa ukasan gue enten. Kanjeng Nabi ku pamitan arep sedo. Sopo-sopo sing tau tak larani saiki aku walesen. Sopo sing tau tak pukul aku walesen supaya besok di hadapan Allah ora bakal bales aku. Wabih meneng. Sedina Umar sing galak niku lho meneng wabih. Nggih. Niku ngerti nek kaya biar pesedo ndelok pamitane. Lah kok akasah niku malah maju. Kula ya Rasulullah jere ngono. Kula biyen kula nate bengen sakiti, kula sampun gepuk kalih papah kurma. Nggih. Saniki kula badhe genti gepuk papah kurma teng panjenengan. Nggih. Ya wis kono jupuna papah kurma. Akasah ben gepuk aku. Bareng mun badhe gepuk, wis gepuken mboten ya Rasul.

Kanjeng Nabi tengeriki nggih teng Malangi bantal ambek Siti Maimunah. Terus Abdullah bin Abbas nggih mujure bantal nggih. Upama meja niku bantal Kanjeng Nabi sirahe tengeriki mbek Maimunah mujur ngriku. Nah, Abdullah bin Abbas mujur ngriku. Dalu dijak salat Kanjeng Nabi. Jamaah Abdullah bin Abbas lakuk manggon sisih kiwa. Jamaku nek wong loro, wong lanang padha lanang manggone sisih tengen cedhek kali imam. Lha kok manggone sisih kiwa, mbek kan sampe dijewer. Dijewer dileh. Terus badhe to sare. Kanjeng Nabi nek sare iku ngorok. Ngorok mendengkur, nggih. Nah, nek wong turu ngorok aja dilokno. Nah, terus sampai injing. Injing sahabat Bilal adzan. Kanjeng Nabi terus langsung datang masjid ngimami tanpa wudu. Abdullah bin Abbas matur, ya Rasul, jangan sampun sare di dalu malah ngorok. Kok mboten wudu riyin? Tanamu ainaya balaya namu kolbi. Panjen meripat luruku, panjen turu tapi hatiku gak turu. Nah niki kesemuan Pak mboten kenek saman tiru niki. Mboten kenek nggih. Mboten kenek ditiru. Tanamu ainaya balaya namu kolbi. Balaya radillahu fi samsi dufatone. Wong sing pinter, wong sing awas netrane sembuh waras netral. Ora bapak normal. Nek ningali Kanjeng Nabi mlampah teng panas matahari. Mboten sumerep ayang-ayange Kanjeng Nabi mboten sumerep. Nggih, kula jenengan nek panas matahari jam 09.00 sengenge tengetan ayang-ayange mesti ngulon. Nggih mboten? Enten ayang-ayange. Kanjeng Nabi mboten gadah ayang-ayang. Nggih. Ngopo kok gak ana ayang-ayange? Mergo jisime Kanjeng Nabi ku bersinar benter. Bentere ngalahno bentere matahari. Nggih. Iki nek sinar matahari mesti enten sinare, terhapus sinare mergo tubuh Kanjeng Nabi niku bersinar. Para bapak, masya Allah, masya Allah. Menungso ning ora kaya lumrahe menungso. Suatu saat niku nate diceritakno Habib Abu Bakar Al Muhdor, sitai saku dondom bengi-bengi, lha kok domi merucut mencelat, lampune mati pisan. Waduh si mboten manggih. Dom kok buyar padang. Kanjeng Nabi buka pintu puwadang. Nggih. Didulok Siti Aisyah apa sing padang, jebule jasmanine Kanjeng Nabi puwadang sampai dom niku ketok. Nggih. Dom ku ketok. Disabat nggih nek dawuh, aku nek mlaku-mlaku bengi-bengi mbek Kanjeng Nabi ora usah nggawa obor. Terus akeh ora usah nggawa sentolop. Nggih mun puwadang. Nomor 8 katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhabi muhtatani maula ya salli wa sallam lim da'iman abada ala habibika khay dil khalqi kullihimi. Nomor 9 pundake welikate pundake nabi niku nek jejer lenggah kali tiang. Apa wong iku wong cebol, apa wong ku wong sedang, apa wong ku wong jangkung, nek lenggah jejer Kanjeng Nabi, pundake sik dhuwur Kanjeng Nabi. Karena Bapak, Kanjeng Nabi niku sedang, ora jangkung, ora pendek. Tapi nek kumpul wong jangkung, Kanjeng Nabi jejer jek dhuwur Nabi. Nek kapan kumpul wong sedang, jejer jek dhuwur Kanjeng Nabi. Masya Allah, kok iso modot mengkeret? Mulane wong nyipatiku bingung, ora iso ngarani. Mulane sampai guru wa ah sana ming kalam taro kotu aini. Masya Allah, koyo ngoten Kanjeng Nabi pundake nek jejer. Banjur nomor 10 Kanjeng Nabi lahir wis sunat, wis khitan. Mboten ate dikhitan. Adil hasa isafah fathatakun aminah min syari nari wasuh raqi wa mimihani maulah Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Walau Bapak, keistimewaan Nabi yang ada 10 iki ampalno waca-wacanen. Siji supaya aman saka kebakaran. Saniki jenenge jago merah ku hampir setiap hari. Ana pabrik kobong, ana ruko kobong, ana omah kobong, ana LPG meledak. Nggih, ana listrik konslet, mboten leren-leren. Niki nek diwaca terus napa male teng daleme jenengan diwaca mbek rengang-rengang mbek bojone, nggih. Iki apalno, apalno, hadil khosa iso fahfat takun amina, maka kamu akan selamat min sarinarin, nggih. Saking keburukan jago merah. Wa min sulakin, dan aman dari pencurian. Saniku usum pencurian, usum perampasan, usum perampokan. Wa min mihani cupu opo wae. Angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Para Bapak. Napa malih niki dawuh Kanjeng Nabi wis tumibo. Dawika Nabi idza dhuharul riba wal zina biqaumin faqad ahallu ala anfusihim iqaballah. Rawahu Ahmad. Idza dhuharul kalau sudah muncul merata riba. Saniki menrata pak jenenge riba. Nggih. Ben iku jare lintah darat. Sese dipermanis ngapa? Lintah darat kok sajane kok jijikno. Akhire diarani rentenir. Rentenir kok rodok jijikno diganti bang seruntul. Diganti mari lebih halus lagi BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Riba semua. Bun merata wazina dan zina. Masya Allah, Masya Allah. Zina, saat ini lari-lari. Isi bucah-bucah se-SMP, SMA. Ini pun berkumpulan nang wedok tanpa nikah. Baru-baru niki enten penelitian para bapak. Sing dititiku Tenggalek, Tulungagung, Kediri, Jombang, Surabaya sampai Banyuwangi. Anak-anak seusia 10 sampai 19 tahun, anak SMP, SMA yang diteliti niki wis 50% lebih kumpulan nang wedok tanpa nikah.

ودينا لحسنا بحرمتهم بأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن ربي فأنا ببركتهم ودينا لحسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن ربي ببركاتهم بعدنا لهم وأمتنا في طريقتهم ومؤاف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.